Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari yang berbahagia pada kita semua karena kita masih diberikan Allah kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah detik demi detik untuk dapat menikmati, mensyukuri agar hati kita tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia ini kita masih melanjutkan kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, masih surat Al-An'am, surat binatang-binatang ternak, dan kajian kita pada hari ini masih juga terkait erat dengan binatang-binatang ternak itu. Ayat 144 yang kita kaji hari ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal iblis tsnain wa minal baqari tsnain. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain amma istamalat 'alaihi arhamul unsayain am kuntum syuhadaa iz wasyakumullahu bihadza. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari sapi, katakanlah apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah cukup jelas dan yang haram sudah cukup jelas. Maka yang halal tidak perlu lagi untuk diharamkan dan yang haram tidak perlu lagi untuk dihalalkan. Pada ayat yang kita kaji ini masih terkait dalam 8 pasang binatang yang dihalal yang diharamkan oleh Bani Israel, padahal itu sebenarnya halal bagi umat Islam. 8 hal yang diharamkan itu, 8 pasang yang diharamkan sebelumnya adalah kibas atau domba, dan 2 pasang domba dan 2 pasang kambing. Pada ayat yang kita kaji ini ditambah lagi 2 pasang unta dan 2 pasang lembu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sapi jantan namanya Saur, sapi betina namanya Saurah, bukan Al-Baqarah. Jadi suatu hal yang salah dan sudah membudaya di Indonesia, bahkan di Malaysia, kita menamakan surat Al-Baqarah dengan surat sapi betina. Ini adalah salah fatal. Al-Baqarah bukanlah artinya sapi betina. Tamar butoh tidak selamanya untuk mu'annas, tetapi terkadang tamar butoh berfungsi untuk menunjukkan satu. Contohnya al-kalimu, kata-kata. Mufrodnya al-kalimatu, satu kata. Begitu juga bakor, lembu-lembu, mufrodnya bakoroh. Mu'annasnya sauroh, sapi betina. Jadi surat al-baqarah artinya surat seekor sapi, bukan surat sapi betina. Nah, ini mungkin lebih jauh kita mendengar bagaimana Ustaz Fajrul menjelaskan ayat 144 dari surah Al-An'am ini. Persilakan Ustaz. Ya. Kita sudah menyinggung ayat pada pertemuan yang lalu tentang 4 macam binatang yang lainnya. Makanya dikatakan dalam ayat 143 itu samaniyah 8. Kalau kita lihat dari ayat 143 saja itu baru kita dapatkan 2 pasang. Sedangkan pada ayat 144 ini baru kita dapatkan dua pasang lagi. Makanya dua pasang di ayat yang 143, dua pasang di ayat 143. 144. Maka inilah yang dikatakan samaniyah, 8. Kan begitu Ustaz Arifin kan? Maksudnya tidak, dua pasang kambing ditambah dengan dua pasang domba. Iya. Jadi 4. Jadi yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu ada 8 pasang. 8 pasang. Iya. Maksudnya di ayat sebelumnya 2 pasang. Iya, yang bercerita tentang kambing dan domba. Dan 2 pasang domba sama dengan 4. Sama dengan 4. Ditambah 2 pasang di ayat 144 ini 2 pasang unta dan 2 pasang sapi. Sapi sama dengan delapan seluruhnya. Iya. Jadi makanya disebut minal ibili isnaini. Iya. Nah, jadi bukan pasangan itu bukan mengindikasikan jantan satu, betina satu, tidak. Tapi pasangan itu tetap dihitung satu. Jadi dua pasang dari domba, dua pasang dari kambing sama dengan 4 pasang, ditambah dua pasang dari unta dan dua pasang dari lembu sama dengan 8 pasang. Itu dah maksudnya. Jadi di sini Allah mengulangkan gitu kan. Kenapa Allah mengulangkan gini Sa'rifin? Iya. Padahal inilah sebetulnya yang perlu kita kaji. Tidak mungkin terjadi pengulangan. Dalam arti pengulangan ini adalah untuk menekankan. Iya. Bahwa apa yang diulang itu Ustaz Fajrul? Diulang itu salah satunya adalah kul adzakaraini harrama amil unsayaini. Amistamalat alaihi arhamul unsayaini. Dua kali diulang. Dua kali diulang. Di 143 ada dan 144 juga ada. Iya, kenapa Ustaz Fajrul tadi? Kenapa? Salah satunya Allah ingin menegaskan bahwasanya apa yang kalian perbincangkan itu jauh dari ajaran Islam. Iya. Yang kedua, Allah ingin menegaskan jangan sampai kalian terus berbuat mengada-ngada, mendusta terhadap apa yang tak pernah aku katakan kepada Allah, gitu. Dan yang ketiga adalah supaya kita terus menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kita terus melaksanakan perintah Allah dan jauh dari apa yang menjadi iftiraan, dugaan ataupun kebohongan yang telah dilakukan umat-umat yang terdahulu. Jadi di sini pengulangan bukan tidak ada artinya apa-apa seperti yang dikatakan oleh orang-orang orientalis ataupun orang-orang barat. Seakan-akan mereka mengatakan wah ini terjadi pengulangan, tak bagus ini Al-Qur'an kalau terjadi pengulangan. Dia paham bahasa Arab enggak kira-kira begitu. Apakah dia memang baru belajar hanya sekedar bahasa saja? Maka lah jauh sekali dengan adanya wahyu. Seperti begini Ustaz. Ada wahyu dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Itu kan selalu berapa kali diulang gitu. Diulang terus, diulang terus. Ini disebabkan banyak sekali orang yang mendusta. Sudah Allah ciptakan langit dan bumi, tapi masih mengatakan Allah itu begitu. Bukan itu Allah, ini Allahnya. Sudah diciptakan bahwasanya sapi ini halal, sudah diciptakan unta itu halal, domba itu halal, tapi kenapa mereka ingin mengharamkannya? Padahal itu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dipertanyakan sampai dua kali ya. Dua kali. Kul azzakaraini harrama. Kul azzakaraini harrama. Diulang dua kali. Terus di sini Ustaz Arifin, kira-kira apa yang maksud am kuntum syuhada? Iya. Jadi di sini am kuntum syuhada iz wasakumullahu bihaza. Jadi ini kalaulah benar bahwa ini adalah peraturan samawi, kapan kamu mendapatkan peraturan itu? Apakah kamu pernah menyaksikan peraturan itu ada? Atau sekedar ini bahwa ini adalah untuk konsumsi para agamawan saja. Jadi tidak boleh dimakan oleh umat, tetapi boleh dimakan oleh agamawan, orang yang berkecimpung di agama. Jadi artinya ini adalah upeti bagi mereka. Karena ini dilarang untuk awam, boleh dimakan untuk mereka. Maka dikatakan tidak, ini tidak ada pengharaman ini. Maka disebutkan di sini faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ada lima hal di sini ketika kita menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, kita telah terjerumus ke dalam lima hal. Pertama, bahwa am kuntum syuhada iz wasaqumullahu bihaza, kamu tidak pernah menyaksikan peristiwa itu. Yang pertama. Yang kedua, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, berarti kamu telah mendustakan hal-hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan itu darinya padahal bukan. Yang ketiga, liudillan nasa bighairi ilmin, kamu mengharamkan itu supaya kamu dapat memakan harta orang awam, harta masyarakat umum. Maka kamu pada waktu itu telah melakukan kesalahan ketiga, menyesatkan orang awam, menyesatkan masyarakat yang masyarakat itu memang tidak tahu. Yang ke berapa ini? Yang kelima. Empat. Yang satu, dua, tiga, liudillan nasa. Yang keempat, yang kelima, bighairi ilmin, karena masyarakat itu yang bodoh. Maka yang kelima, innallaha la yahdil qauma zalimin, sesungguhnya ketika kita mengharamkan yang dihalalkan Allah dan menghalalkan yang diharamnya, maka kita pada waktu itu telah menyebabkan diri kita tidak mendapat petunjuk. Dan yang kelima, kata Ustaz Fajrul yang terakhir, bahwa ketika kita tidak mendapat petunjuk, kita berarti orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Iya. Ya. Di sini memang kita lihat ketika Allah mengatakan am kuntum syuhada, sekarang kan Allah ingin mengatakan kepada mereka itu, kapan kamu melihat hal tersebut, kapan kamu saksikan, apakah memang ada Al-Quran diturunkan ataukah memang ada kitab-kitab terdahulu diturunkan menghalalkan apa yang kalian bicarakan itu. It wasakumullah, ini adalah artinya ketika Allah memberikan kamu wasiat. Nah, kalau wasiat Allah itu ya jelas Al-Qur'an kan, ya, gitu. Apa yang disampaikan oleh para nabi ataupun para rasul-rasulnya, utusannya atau kitab suci sebelumnya. It wasaqumullah bihadza. Bihadza ini adalah hal yang sudah sangat ditekankan kali oleh Allah. Ya, kira-kira hal ini katanya Allah bilang memang ada, sudah kuwasiatkan kepadamu. Maka Allah mengatakan dengan ancaman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, maka orang itu adalah termasuk orang yang berbuat zalim. Karena apa? Karena dia sudah mendusta terhadap Allah. Karena apa? Karena mendusta, karena tidak ada pernah Allah berikan manhaj atau semacam wasiat untuk dilaksanakan. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka menyesatkan orang-orang yang di sekelilingnya karena mereka paksakan kemauan mereka, ketetapan mereka itu tanpa berdasarkan satu manhaj. Itu adalah hanya berdasarkan perasaan mereka saja. Ya Ustaz Fajrul, kita menemukan masyarakat dunia sekarang ini mengarah kepada vegetarian. Vegetarian itu adalah berasal dari kata-kata vegetable, tumbuh-tumbuhan. Artinya mereka tidak mau memakan yang berbentuk, yang mengkonsumsi yang berbentuk dengan hewani. Bahkan vegetarian ini sudah menjadi suatu sekte, bahwa memakan makanan binatang itu adalah memakan yang terkait dengan binatang itu, sampai susu-susunya sekalipun, daging hewan walaupun halal dalam Islam, itu adalah haram bagi mereka. Nah, ini bagaimana Ustaz Fajrul melihat kaum vegetarian ini memang bukan dari Islam, tetapi umat Islam pun sudah mulai mengikuti vegetarian dengan alasan supaya diet, supaya lebih sehat. Bagaimana Ustaz Fajrul melihatnya? Kalau kita melihat dengan pandangan Islam, ketika mereka itu tidak membolehkan itu atau sampai mengharamkan, atas dasar apa? Inilah yang ditanya dalam Al-Qur'an ini. Ya, jadi bi ghairi ilmin. Iya. Dulu nah, gitu. Dan sekarang masih dulu dan sekarang itu masih tetap sama, apabila mereka berkata seperti ini, mereka itulah adalah golongan orang-orang yang sesat. Ya. Nah, bagaimana dengan orang Islam yang mengikuti dengan pejirian ini untuk diet? Kalau selama itu untuk kesehatan, silahkan saja. Ya. Tapi ketika dipahami ini adalah fenomena betul-betul ini ajaran antara haram dengan halal, ketika diharamkannya, itulah orang yang seperti inilah yang telah berngada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita juga menemukan bahwa tidak selamanya orang yang vegetarian itu akan hidup sehat. Karena apa? Karena tubuh kita tetap memerlukan hal-hal yang terkait dengan hewani, seperti susunya, dagingnya. Memang benar, untuk menjadi hidup sehat tidak perlu banyak memakan binatang. Tetapi bukan berarti dilarang atau bahkan tidak boleh memakan binatang sama sekali. Karena kandungan jiwa kita ini, tubuh kita ini juga membutuhkan, di samping yang terkait dengan nabati tumbuh-tumbuhan, juga membutuhkan yang terkait dengan hewani, seperti protein dan lain sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, nampaknya kita harus menutup kajian kita ini. Ada kesimpulan yang dapat kita tarik, Ustaz Fajrul, coba sebutkan kesimpulannya. Kesimpulannya satu, janganlah yang sudah menjadi ketetapan Allah itu kita haramkan. Iya. Karena Allah itu dengan sifat rahmatnya selalu memberikan fasilitas sebanyak-banyaknya untuk manusia. Iya. Sehingga merasakan itu adalah merupakan kebesaran, merupakan salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada? Yang kedua, jadikanlah apa yang sudah diceritakan Allah dalam Al-Qur'an ini contoh agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang selalu membangkang atau mengada-ngada terhadap apa yang tidak diturunkan manhajnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah telah menghalalkan begitu banyak dalam hidup ini, nikmatilah yang halal itu. Karena yang halal dan dihalalkan oleh Allah itu sangat banyak, sangat berkat, sangat nikmat, membahagiakan, menentramkan. Bila ingin hidup tentram, damai di dunia dan di akhirat, nikmatilah yang halal. Karena yang halal itu sungguh sangat amat banyak. Saya Jenal Arifin berserta Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.